Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fazul 10 menit baru antum. Ya, sementara ini. Ijlis bina nu'min sa'ah biar Mas Cahyo dapat kajian sebentar. Ya kalau. Nah, jadi di sini, falhasil, annana naqulu innal iqtata wajibun fi kulli shay'in, hatta fi nafsi wa fi al-ahli wal-awladi. Faqad kana salafu ya'diluna bayna al-awladihim fi taqbili. فإذا قبل الصبي مرة قبل الثانية مرة وإن قبله مرتين والثاني يندر قبله مرتين يريدون العدل حتى في التقبيل ومتى عود الإنسان نفسه على العدل أعانه الله عليه فيجب العدل بين الأولاد في العطية والعدل بين الزوجات والعدل بين الخصمين وفي كل شيء. Ya, ini menarik. Jadi hasil yang kita bisa dapatkan sekarang ini adalah ini tentang apa Mas? Seluruhnya ayat innallahu yuhibbul al-muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Nah, innal iqsata bahasanya adil itu wajibun, itu wajib fi kulli syai'in, berlaku untuk setiap hal. Ya. Jadi bukan adil hanya di pengadilan atau di beberapa kasus, enggak, adil semuanya. Hatta fi nafsi, bahkan pada jiwa kita. Wa fil ahli, kepada keluarga, wal aulad, kepada anak-anak. Faqad kana as-salafu ya'diluna baina auladihim fi at-taqbil. Anda bisa lihat ini adalah konsep keadilan ulama salaf terdahulu. Dulu ya, generasi salaf terdahulu yaitu ya'diluna baina auladihim, mereka adil terhadap anak-anak mereka fi at-taqbil dalam cuma ciuman. Dalam ciuman Mas. Hanya mencium saja adil. Jika qabbala sabiyya maratan qabbala thaniya maratan, kalau dia itu menciumi satu anak satu kali, maka anak yang kedua pun satu kali. Paham sih? Nah, fa in qabbala maratain, kalau dia itu ya mencium dua kali, maka yang kedua pun akan lihat yang dulu. Iku kok pengen luruh toh. Kemudian qabbalahu maratain, maka dia pun ya menciumnya dua kali. Yuriduna al-adla, mereka menginginkan keadilan. Hatta fit taqbil, bahkan dalam hal ciuman kepada anak-anak. Ya. Wa mata awwada al-insanu nafsahu 'ala al-adli a'anahu Allah 'alaihi. Suf lihat Mas. Kapan saja seseorang itu terbiasa membiasakan dirinya untuk berlaku adil, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Untuk apa Mas? Berlaku adil itu ditolong. Karena apa? Sudah terbiasa adil. Makanya kalau bisa, antum belum bisa adil, bisa jadi takdir yang kedua belum akan muncul. Nanti akan ada yang kedua nih. Wajibul adil, maka wajib dengan adil. Bainal awlad, adil ya apa, di antara anak-anak. Fil atiyah, dalam hal pemberian ya. Wal adlu baina zaujat, nah ini yang paling dahsyat, adil di antara istri-istri Ya, yang di sini belum ada yang isi dua. Ya, semoga Allah mudahkan bagi yang Allah takdirkan, Allah mudahkan. Ya. Bagi yang Allah takdirkan, enggak usah ngoyo, Mas. Bagi yang Allah takdirkan. Karena antum pun enggak bisa menolak takdir. Kita enggak bisa menolak takdir dan kita enggak tahu takdir kita. Takdir itu hanya bisa diketahui ketika sudah terjadi. Dan jangan pernah kita mendahului takdir itu dengan dzan, persangkaan. Karena itu hanya mempersempit dada kita, iman kita. Dan disitulah waswas syaitan menjadikan adanya su'udzon. Su'udzon. Buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Wal adlu bainal khasmaini. Dan adil terhadap dua orang yang bertikai. Wa fi kulli syai'in. Dan segala sesuatu itu harus adil. Ya, qaluhu yuhibbul muqsitin. Ya, firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu mencintai orang-orang yang adil. Walaysa qasitin, bukan orang yang berlaku adil sekali, tapi muqsitin selalu adil, Mas. Itu bedanya antara apa, Mas? Wazan, fa'il. Ya, antara fa'il dan muf'il. Ya, antara fa'il dan muf'il itu kayak misalnya apa? Huwa rajulun mufsid. Dia adalah orang yang merusak. Merusaknya bukan hanya fasid sekali. Terus, Mas. Aktif dia. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Ya. Kalau di sini, ini qasid di sini orang yang kasar maksudnya. Bukan yang adil. Itu beda. Qasitin di sini, wa ammal qasituna, sedangkan orang-orang yang berlaku kasar. Ya, fakanu li jahannam hataba, maka nah, mereka itu bagi jahannam. Hataba itu hataba apa? Bahan bakar, Mas. Jadi seperti jadi orang-orang yang kasar itu beda dengan qasid, sama dengan beda dengan muqsid. Muqsid itu yang berlaku adil, dan qasid itu yang berlaku kasar. Ya. Wal farqu bainal qasid wal muqsid annal qasita huwa ja'ir, pemaksa, Mas. Ya. Orang yang berlaku serba ja'ir, orang yang ya super dolim, orang yang kasar. Wal muqsid huwa rafi'ul jaur, dan muqsid itu yang mengangkat adanya jaur, keterpaksaan. Ay al-adil, yaitu adil. Ya. Sekarang. Halo, nanti tunggu setelah. Sampai Isa atau mau sekarang? Ayo, foto. Ya, boleh. Thank you. Itu bedanya Pak Risat dan beliau. Beda setahun, tapi ototnya beda. Bukan ngece Pak Risat, bukan. Tapi itu bagian dari takdir Pak Risat. Bagian dari takdir. Ya, Allah membarik. Nah, alhamdulillah kita ngguyoni Pak Risat, beliau damai, enggak kemudian menggerutu dan baper. Alhamdulillah, jazakallah. Ya, qaluhu fa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Perkataannya wa ahsin. Ya, dan berbuatlah baik. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini bagian yang kedua. Dari innallaha yuhibbul muqsitin, sekarang muhsinin. Ini surat Al-Baqarah 195. Hada intiqal ila ma huwal akmal. Ini berpindah ke hal yang lebih sempurna lagi. Dari muqsit, itu berlaku adil, ini yang berbuat baik. Tamas. Nah. Fal ihsanu akmalu minal adli. Ya, antum harus ingat. Ihsan. Ya, ini bukan Mas Ihsan ya. Allah membarik Mas Ihsan. Ya. Dan ana juga ngabsen. Beliau sudah 2 pekan ini enggak kelihatan. Allah membarik. Ya, semoga tetap sehat Mas Ihsan. Allah membarik. Ada lagi yang ana absen banyak tapi enggak usah disebutkan. Nah. Ya, fal ihsan, berbuat baik, itu akmalu minal adli, itu lebih sempurna dari adil. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qala Ta'ala, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Ini disebutkan yang kedua. Ya. Al ihsan, ini di surat An-Nahl ayat 90. Al-ihsan fi kulli syai'in, berbuat baik juga dalam setiap hal atau segala sesuatu harus berbuat baik. Ya, bahkan di dalam Islam itu semuanya di apa Mas? Diatur. Bahkan apa? Ketika dzabihah. Ya. Dalam sembelihan pun diatur. Fal yurih dzabihatahu. Maka senangkanlah, rilekkanlah hewan sembelihan. Nyembelih saja harus dengan yang baik, cara yang baik. Ya. Padahal itu dagingnya untuk dimakan loh, ya kan? Kalau orang lain selain Islam tidak mementingkan yang seperti itu, tapi dalam Islam berbuat baik itu diharuskan. Nah. Sawa'un fi mu'amalatil khaliqi, baik itu dalam mu'amalah, interaksi, berinteraksi dengan al-khaliq, dengan Allah Azza wa Jal, artinya berinteraksi dengan apa? Melakukan apa yang menjadi ketaatan kepadanya, kepada Allah Azza wa Jal, dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Am fi mu'amalatil makhluk, atau di dalam mu'amalah makhluk, ya, berinteraksi dengan manusia, sesama manusia, sesama makhluk. Fal ihsanu fi muamalatil khaliq, ya, ihsan dalam berinteraksi dengan Allah Azza wa Jal, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini sebagaimana dalam hadis Jibril tentang definisi ihsan, yaitu an ta'budallaha, hendaknya engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau bisa melihatnya. Ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah, maksudnya seperti itu. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pasti melihatmu. Pasti melihatmu. Nah, karena di sini apa? Kata-kata fa illam takun tarahu fa innahu yaraka itu juga diambil penjelasan para ulama, engkau itu pasti tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla di dunia. Tapi yakinlah pasti Allah melihatmu. Seperti itu, Mas. Ada kata-kata kepastian yang seperti itu. Paham saya sih? Ya. Ammal ihsan ya fi muamalatil khalqi, sedangkan berbuat baik dalam bermuamalah kepada sesama makhluk, artinya berinteraksi dengan makhluk, faqad haddadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddin la jawra fihi wala iskala fihi, faqala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Fahadi qa'idatun, ini kaidah, kaidah dalam beramal kebaikan. Kaidah beramal kebaikan. Ya, kaidah dalam enam. Faqad haddadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu telah membatasinya. Jadi perbuatan baik itu, itu harus sesuai dengan syariat maksudnya. Bi haddin la jawra fihi, dengan batasan yang di situ tidak ada paksaan di dalamnya. Apa maksudnya sini, Mas? Bi haddin la jawra fihi, dengan batasan yang tidak ada paksaan di dalamnya. Wala iskala fihi, dan dengan batasan yang tidak ada kesulitan di dalamnya. Antum sudah dibatasi tapi itu enggak sulit, gitu loh. Contohnya apa, Mas? Tentang siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak inda kulli shalah. Ya. Seandainya itu tidak memberatkan umatku, tentunya aku akan mewajibkan siwak ketika hendak sholat. Mau sholat itu antum harus gosok gigi, siwakan dulu. Dan itu pun bukan siwak dalam konteksnya yang memastikan yang seperti itu. Walaupun para ulama ada selisih, berselisih di situ, apakah siwak maksudnya adalah arak siwak beneran atau cukup dengan sikat gigi sudah mewakili. Yang lebih aula, yang lebih roji adalah siwak yang sebenarnya. Ya, meskipun di situ perbuatannya itu lebih aam dari sekedar zat siwaknya. Ya, lebih umum lagi. Tapi boleh dilakukan. Sebenarnya apa? Kalau misalnya memang kita enggak punya siwak, apa kemudian kita bisa tidak bisa melakukan sunnah itu? Jawabannya adalah boleh dengan adanya badil dengan gosok gigi. Manakala gigi kita itu tidak banyak kotoran dan seterusnya, tetap ya, meskipun kalau yang lubang dan kerok ya tetap bau, ya bau kan. Tapi paling enggak di situ apa? Menjaga agar yang menjadi apa yang keluar dari mulut kita itu bukan dari bau-bau kotoran. Makanya tata'addal malaikah kama yata'addal insan. Malaikat itu terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Kalau antum enggak suka dengan bau mulut yang bau naga, bau pete, jengkol dan seterusnya, maka jangan antum bangga ketika makan jengkol, makan pete atau bawang, bawang-bawangan, antum kemudian masuk masjid dengan bangganya, aku baru makan pete lo. Wah, Allah musta, itu keterlaluan. Itu keterlaluan. Itu bukan akhlak orang yang bertakwa. Nah. Kemudian ini kemudian Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadakum, tidak beriman seorang dari kalian. Maksudnya la yu'minu itu artinya bukan la yu'minu berarti dia kafir. Kalau tidak beriman berarti kafir, bukan. Tapi la yu'minu bi imanil kamil, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ya, seorang dari kalian hatta yuhibba di akhihi, sampai dia mencintai kebaikan bagi saudara saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, dengan apa yang ada pada dirinya. Itu ada tambahan seperti itu sedikit. Karena apa? Gak mungkin dia mencintai kejelekan kemudian diberikan kepada orang lain. Konteksnya, Mas. Karena kalau kaidahnya itu dibawa kepada umum untuk berbuat kebaikan, oh saya mencintai rokok terus saya akan memberikan kepada orang lain rokok, terus gimana, Mas? Apakah itu kebaikan? Enggak. Bukan seperti itu. Ya. Makanya di sini adalah la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman dengan iman yang sempurna seorang dari kalian hatta yuhibba di akhihi, sampai engkau itu mencintai, ya, mencintai apa? Adanya kebaikan yang diperuntukkan kepada saudaramu, sebagaimana kebaikan apapun yang engkau cintai untuk dirimu. Paham maksudnya di sini? Jadi yang dicintai itu adalah kebaikan, bukan sesuatu yang jelek. Kalau misalnya antum mencintai yang jelek, kemudian dibagikan kepada orang lain dengan dalih, saya mencintai diri saya seperti itu, maka saya kasih orang lain juga seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Paham maksudnya sih? Jadi banyak orang yang kalau menerjemahkan ini, hanya sekedar, apa Mas? Aywa. Sampai dia bisa mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai, tapi enggak tahu apa yang dicintainya. Paham enggak mesin? Yang dicintainya adalah kebaikan. Yang dicintainya adalah doa-doa kebaikan. Apapun yang kita cintai dari kebaikan, kita ingin orang lain juga dapat. Paham maksudnya di sini? Ya. Makanya ana mencintai antum sekalian karena Allah azza wajalla. Kalau ada yang ngantuk mesti ana tegur. Bukan karena ana marah, bukan karena ana sengit, bukan karena ana benci. Karena anak saya. Makanya jangan sampai baper. Kalau ada yang ngantuk kemudian diingetin, diingetin terus sih. Bukan. Ya. Itu bagian dari kecintaan. Nah. Dan semoga Allah azza wajalla menjauhkan antum semua dari rasa kantuk itu, Mas. Meskipun itu memang ujian. Setiap kali manakala antum itu bisa menuntut ilmu syar'i, jangan dikira bahwasanya itu antum bisa langsung lenggang kangkung, langsung dapat barokah banyak. Belum tentu akan ada apa Mas, ujian-ujian itu dari rasa penat, ngantuk, capek, nggak paham-paham, ya mau nyantet susah dan yang lain. Tapi semua itu apa Mas, kaitannya dengan masyakoh, tentang kesulitan. Ya, al ajr ala hasbi masyakoh, ya, pahala itu tergantung dari tingkat kesulitan. Nah kemudian ini kaidah yang pertama tentang apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian al-qaidatul ukhra, kaidah yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Ini yang pertama. Ya, ini antum tulis ini yang pertama. Kaidah beramal. Ya. Kemudian al-qaidatul ukhra, kaidah yang lainnya adalah Rasulullah bersabda, "Man ahabba an izahzaha 'anil nar wa yadkhul al-jannata falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir walyati ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi." Ya. Wasyahidu min dhalika qawluhu walyati ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi fa hadha huwal mizan بأن تحسن إلى العباد الله في مال في مالك وفي بدنك وفي جاهك وفي كل معاملة. Nah, jadi di sini kontekstualnya, ya, kontekstualnya tadi hadisnya diriwayatkan Imam Muslim, ya. Kontekstualnya berkaitan dengan nah bahasanya ini Nah, di sini dijelaskan tentang hadis yang panjang dari Imam Muslim. Ya. Nah. Nah, ini kaitannya dengan hadis yang panjang dari hadis Muslim. Ya. Nah, di sini hadis yang panjang dari Imam Muslim. Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar. Ya, barang siapa yang dia suka, ya, untuk tidak dicelupkan ke api neraka. Ya. Karena ini kaitannya dengan yang membinasakan manusia. Ya. Kemudian di situ wayadkhulu jannah dan bisa masuk surga. Falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Di sini kaitannya ya tentang konsep apa yang di situ penjelasan ini ya. Ini hadisnya sebenarnya faedahnya besar sekali tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyatihi maniyatuhu wa huwa yuhibbu an ya'tiya linnasi ma ya'ti li nafsihi. Ada penjelasan dari para ulama tentang hadis yang lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah. Dan ini konsepnya dari apa yang difahami di sini tentang syarah hadis ini, banyak faedahnya, antum bisa tulis. Ya. Nah, ini kaitannya juga dengan apa yang ada dalam hadis yang lain yang berkaitan dengan tetangga. Nah, ada juga hadis-hadis yang dhaif yang berkaitan dengan hal tersebut. Bentar. Nah. Jadi di sini jelaskan kaitannya dengan hadis panjangnya, Mas. Ana bacakan. Naam. Dakhaltu masjid fa ida Abdullah bin Amr bin As jalisun fi dhillil Ka'bati. والناس مستمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاستمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عاقبتها في أولها sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitnatun fa yurakkiku ba'duha ba'dan wa taji'u fitnatu fa yakunul mu'minu hadihi muhlikati thumma tankashifa wa taji'u fitnatu fa yakunul mu'min hadihi faman ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhila aljannata aw wa yudkhala aljannata fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi wa man bay'a imaman fa'atahu safqata yadihi tamarata qalbihi fal yud فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ اللَّهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدِهِ وقال سمعته أذني ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فسكت ساعة ثم قال أطئه بطاعة الله وعسه في معصية الله نعم di sini tentang kisahnya tentang apa? Abdurrahman bin Abdir Rabbil Ka'bah. Ketika dia berkata ketika itu dia masuk dan dia melihat ada Abdullah bin Amr bin As. Ya. Itu Abdullah bin Amr bin As duduk di dil, di naungan Ka'bah, dan di situ dikelilingi oleh banyak orang, ya, karena di situ kaitannya dengan apa? Qala dakhaltu al-masjida fa idza Abdullah bin Amr bin As jalisun fi dil Ka'bah wa nasu mustami'un. Aku masuk ke Ka'bah, saat itu ada orang banyak. Ada Abdurrahman bin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya. Dan sini Abdullah bin Amr bin As meninggal tahun berapa, Mas? 63. Meninggal tahun 63. 10 tahun sebelum Abdullah bin Umar. Naam, Hasan. Kemudian alaihi ataituhum fajalastu ilaihi. Ya. Jadi akhirnya aku duduk juga. Ya, duduk dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Faqala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW fi safarin. Pada suatu safar, panazalna manzilan. Kami turun di suatu tempat. Faminna man yuslihu khiba'ahu wa minna man yantadhillu wa minna man huwa fi jasharihi. Jadi ketika safar, ya, di tempat pemberhentian, sebagian ada yang memperbaiki, ya, tempat tidur, ada sebagian yang tetap berlatih untuk memanah, dan sebagian ada yang memberi bekal makanan kepada hewan-hewannya, ya, hewan tunggangannya maksudnya, ya. Kemudian kemudian ketika itu nada munadin, kemudian ada yang menyeru, menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk as-salata jami'atan, salat. Ya. Fastama'na ila Rasulullah SAW, kemudian kita berkumpul dengan Rasulullah SAW. Kemudian faqala innahu lam yakun nabiyyun qabli, ya, tidak ada nabi sebelumku. La lam yakun nabiyyun qabli. Ya, tidak ada nabi sebelumku. Illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin. Namun benar-benar, ya, benar-benar, Pano, benar-benar, ya, haqqan alaihi, benar-benar atasnya, atas nabi tersebut, an yadulla ummatahu, menunjukkan kepada umatnya, ala khairin, kepada kebenaran, kepada kebaikan. Jadi setiap nabi pasti menunjukkan kepada kebaikan. Ma ya'lamuhu lahum, apa yang mereka tidak ketahui atas mereka. Wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memberikan peringatan tentang kejelekan apa yang diketahui bagi mereka. Wa inna ummatakum hadhihi, dan sesungguhnya umatmu ini, hadhi ju'ila akibatuha fi awwaliha sayusibu akhiraha, dan umatmu ini, ya, umatmu ini istilahnya di sini apa, ya, di situ sempurna, ya. Jadi ketika saat itu orang tiba-tiba ada yang memanggil, ya, umatku itu sempurna, ya, dan yang selamat pada angkatan pertama, angkatan istilahnya di situ pada zaman yang pertama, itu akan ditimpa berbagai macam cobaan, hal yang tidak disenangi, ya, seperti timbulnya fitnah, seperti apa timbulnya fitnah di sini, ya. Kemudian fayaqulul mu'min hadi hadi, kemudian ada orang yang mu'min ini. Makanya fataji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadi muhlikati, ini adalah kebinasaanku. Tsumma tankashifu, kemudian tersingkap. Wataji'u al-fitnah, kemudian datang lagi fitnah. Fayaqul mu'min, kemudian seorang mu'min mengatakan hadi hadi, ini. Ya. Maksudnya mu'min itu mengatakan ini loh. Ini adalah cobaan. Ini adalah cobaan. Ya. Artinya dicoba dengan fitnah yang tidak disenangi di mana-mana. Ya. Ada yang ada bencana dan seterusnya. Inilah yang membinasanku. Ya. Kemudian setelah ini hilang, ya. Ya. Dia mengatakan, ya, sebutannya tentang paman ahabba an yuzahzaha aninna, barang siapa ingin diselamatkan dari api neraka, wa yudkhal jannata, dan bisa dimasukkan ke api ke surga, ya, bisa dimasukkan ke surga, falyatihi maniyatuhu, maka hendaknya di itu apa, konteksnya adalah dia itu, ya, menemui maniyatuhu, ya, maniyatuhu itu mayitnya, kematiannya, dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Jadi kelak ketika dia itu akan menjemput kematiannya, hendaknya dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya seperti itu. Faliyati ilan nasi, kemudian datanglah kepada orang, alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, kepada orang yang dia cinta untuk dia berikan sesuatu kebaikan kepadanya. Wa man baya'a imaman, barang siapa yang berbaiat kepada imam, fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi fal yuti'hu in istata'a. Jadi kalau misalnya di situ tambahannya tentang baiat ini, Mas. Ya. Siapa yang baik, ya, siapa yang baik kepada penguasa, pemimpin, lalu dia berbaiat dengan hatinya, sepenuh hatinya, maka dia harusnya mematuhi pemimpin itu semampunya. Ya. Kemudian ada tambahan di situ. Ya, ada tambahan di situ. Ketika apa, Mas? Ya. Fa in jaa'a akhar yunazi'uhu fadribu 'unuqal akhar. Kalau yang lainnya itu datang untuk memberontak, memberontak kepada penguasa itu, maka penggalah lehernya. Penggalah lehernya. Enam. Ini yang dijelaskan panjang sebenarnya konsep dari hadis itu, tapi tadi yang anak ingin jelaskan tentang syahidnya hadis itu saja. Ya. Kemudian, fahadahul mizan. Ini adalah mizan, timbangan dari hadis tersebut. Bi antuhsina ila ibadillahi fi malika. Hendaknya engkau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lainnya itu dalam fi malika, dalam hartamu. Wa fi badanika, dalam badanmu. Wa fi jahika, dalam kewibawaanmu. Wa fi kulli muamalatika. Fi muamalatin. Wa fi kulli muamalatin. Dan setiap dalam interaksi apapun itu berbuat baik. Ya. Berbuat apa? Berbuat baik. Nah, amma bil badani, sedangkan dengan badan. Fa antu'ina ar-rajula ala hamli mata'ahu. Au ala hamli mata'ihi. Au ala inakhati ba'irihi. Au ala ayyi syai'in. Ini di sini amma bil badan, sedangkan badan. Ya, misalnya badannya Pak Nowo, kan? Itu dipakai ya untuk mijeti misalnya. Allahumma barik. Ya. Atau yang lainnya. Makanya di sini bil badan. Fa antu'ina ar-rajula, membantu orang. Ya. Pak Nowo mau naga terbang? Ini juga badan loh, dengan badan ya, Pak Nowo. Jurus naga terbang dengan badan. Ya. Antu'ina ar-rajula, untuk membantu seorang, ala hamli mata'i, untuk membawa apa yang menjadi bahan barang-barangnya, barang bawaannya. Au ala ina khatin, ina khati ba'iri, atau dia kalau antum bisa lihat misalnya jadi kuli panggul dengan ikhlas, itu juga termasuk membantu. Mas pinten Mas, wah saya ikhlasi mawon. Itu anan dapetin yang seperti itu juga. Insyaallah. Ya. Ini jarang-jarang. Jarang-jarang. Bahkan ketika Ramadan. Ketika Ramadan itu dia masih tetap puasa, masyaallah. Ya. Jadi ala hamli matai au ala inakhati ba'iri. Kalau misalnya ada inakhati ba'iri au ali aisyin. Jadi membantu tentang inakhah. Kalau bisa dikatakan inakhah itu konsepnya dari kalau disebutkan ba'ir itu jadi lulut. Ya. Kayak misalnya ya. Tentang berkaitan dengan unta. Ya. Itu melatih membuat orang apa? Untanya itu menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu juga boleh. Kemudian ya, kalau misalnya ina khati ba'irihi itu artinya terkadang kaitannya membantu orang yang, kalau misalnya antum lihat ba'ir unta itu untuk mendudukkan unta menjadi tabarruk, jadi duduk, kemudian dia itu akan mengeluarkan kotorannya. Itu kalau misalnya yang sedang sakit itu susah. Ya. Jadi kalau misalnya membantu seperti itu pun itu sudah kebaikan dengan badannya. Au ala aisyin atau dengan apapun. Nah, ada dulu Mas. Dan ada Mas. Loh. Satu paragraf lagi. Wal ihsanu fil mali bi an tu'tiyahu. Jadi kalau tadi tentang badan, kita itu bisa berbuat baik dengan badan. Contohnya apa? Membawa orang yang sedang memanggul barang. Ataupun ala ina khati ba'iri. Ina khati ba'irihi maksudnya di sini adalah ba'ir, unta itu susah untuk jadi turun kadang. Tapi ketika dia turun itu untuk menderum itu enggak gampang. Kadang onta itu sukanya berdiri. Nah, untuk membantu orang, membantu onta itu untuk dia itu menderum itu asan. Atau apapun. Wal ihsan berbuat baik fil mal ya. Di dalam harta itu adalah bi antu tiyahu. Ya. Untuk memberikan apa? Zakata ya, zakatan au sodakotan au hibatan. Untuk memberikan zakat, sodako atau hibah, atau hadiah, atau atiyatan atau pemberian, au nafakotan atau nafakoh. Nah, pas zakatu, zakat itu adalah huwal qadru wajibu ikhrajuhu fil amwal. Zakat itu adalah kadar yang wajib dikeluarkan dalam harta. Maksudnya apa? Dalam harta itu ada zakat yang harus dikeluarkan. Ada bagian yang harus dikeluarkan dari zakat. Wassadaqatu maqasada bihil insan taqarrub ilallahi azza wajalla. Sedekah itu adalah apa yang seseorang itu niatkan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Bughadun nadar an qawlil faqir yantafi'u biha aw la yantafi'u. Ya. Tanpa melihat dengan apakah itu kondisinya fakir itu bisa memberikan manfaat atau tidak. Ya, ya sedekah aja. Ya. Kemudian wahadiah-hadiah maqsida biha tawaddud wal ikram. Hadiah itu adalah apa yang diniatkan dengannya agar orang itu bisa berbekal. Memberikan kasih sayang, tawaddud wal ikram dan penghormatan. Jadi orang memberikan hadiah itu berarti orang itu sayang, orang itu menghormati. Makanya ada hadis Nabi SAW, tahaddau tahabbu, sayanglah kalian memberikan hadiah, niscaya akan saling cinta-mencintai. Wal hibatu, hibah itu adalah ma qusida biha mujaratun intifa'il mu'ta. Apa yang ditujukan dengannya hanya dengan bisa memberikan kemanfaat dari apa yang diberikan. Ya, hibah. Itu kasih. Apa mas hibah? Ya wis, hibah. Selesai. Enggak ada ikatan sama sekali. Itu dihibahkan. Falam yuridil mu'ti ataqarrub ilallahi bihadza. Dan terkadang orang yang memberi tidak menginginkan adanya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla dengan adanya hibah. Wala tawaddudan ilal mu'ta, dan ini bukan bentuk kasih sayang kepada orang yang dikasih. Ini saya hibahkan air putih ini. Ini hibah. Ya. Di sini tidak ada keinginan untuk memberikan kasih sayang. Ya mis, yang banyak putih kok. Hibah. Tapi kalau antum itu di sini adalah ana saya menghadiahkan air putih. Hadiah itu dengan kasih sayang. Kalau hibah enggak harus dengan kasih sayang. Paham? Itu bedanya, Mas. Ya. Wala tawaddudan ilal mu'ta, dan tidak bukanlah bentuk kasih sayang kepada yang diberi. Bal a'tahu hakata, tapi hanya ngasih gitu aja. Wal atiyatu, sedangkan pemberian itu tabarru bil mal, donasi dengan harta, fi maradil maut. Ya, atiyah itu artinya memberikan tabarru donasi dengan uang ketika sakit yang menyebabkan kematiannya. Wa nafaqah, sedangkan nafaqah hiya ma yajibu i'tahu liman tajibu nafaqatuhu bil ma'ruf. Nafaqah adalah apa yang harus diberikan kepada orang-orang yang wajib dia berikan nafkah dengan ma'ruf, dengan yang baik. Ya, misalnya apa? Anak istri, itu nafaqah. Tidak bisa dikatakan nafaqah anak misalnya dengan misalnya Abu Faris. Itu bukan nafkah. Nafkah itu menjadi tanggung jawab. Ya. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.